Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Termasuk nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada siang hari ini, kita dipertemukan di dalam masjid ini dalam rangka untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan ini sebagai amalan saleh. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk mengkaji hal-hal yang terkait dengan tuntunan salaf dalam bermasyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna, kamil mutakamil. Islam sebagai agama yang universal, bersifat sumul. Segenap ajarannya, aturannya, nilai-nilai yang diajarkan di dalam Islam mencakup kepada berbagai aspek kehidupan setiap manusia. Termasuk di antara aspek kehidupan masyarakat pun tidak lepas dari nilai-nilai Islam. Oleh karena itulah, ketika kita mempelajari Islam sebagai agama kita, maka sebenarnya kita sedang mendalami tuntunan bekal hidup yang akan kita jalani saat di dunia ini maupun di akhirat. Karenanya sebagai tuntunan yang terlengkap, Islam mengajarkan kepada pemeluknya menata kehidupan masyarakat berdasarkan tuntunan wahyu. Tuntunan wahyu, baik itu yang tertera di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tuntunan salaf makna daripada as-salaf secara bahasa jam'un dari salif. As-salif maknanya adalah al-mutaqaddimu, yang terdahulu, yang sifatnya telah berlalu. Maka yang dimaksud dengan as-salaf yaitu al-jama'atul mutaqaddimun, yaitu satu kelompok orang-orang atau manusia yang masanya telah terdahulu, waktunya telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengungkapkan tentang as-salaf, orang-orang terdahulu, yang mereka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai sebaik-baik manusia. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada zamanku, pada kurun waktu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hidup, yaitu pada masa para sahabat. Kemudian orang-orang yang setelahnya, yaitu para tabi'in, dan kemudian orang-orang yang setelahnya. Inilah yang disebut sebagai kurun keutamaan. Kurun di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan jaminan sebagai sebaik-baik manusia. Inilah yang disebut sebagai as-salaf, yaitu orang-orang terdahulu yang mereka beriltizam memegang teguh prinsip agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka inilah yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ketika, yaitu di mana saya dan para sahabatku pada hari itu berada di atasnya, yaitu menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai bentuk kajian, as-salaf adalah merupakan sebaik-baik kurun, sebaik-baik manusia yang patut untuk dijadikan teladan di dalam kehidupan bermasyarakat. Inilah pengertian dari salaf. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf menyebutkan, Az-Zukhruf ayat ke-56, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin, dan kami jadikan mereka itu salafan, orang-orang terdahulu yang menjadi pelajaran dan menjadi permisalan bagi orang-orang yang kemudian. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-56 ini ada kata-kata salaf. Adapun pengertian masyarakat, judul kajian kita tuntunan salaf dalam bermasyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan masyarakat artinya sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Ya. Sekumpulan manusia, sejumlah manusia, ya, di mana mereka terikat dalam satu budaya, satu kebiasaan, satu tradisi. Ya. Yang budaya tradisi itu sama di antara kumpulan manusia. Maka ketika kita menyebutkan masyarakat desa, ya, masyarakat desa, berarti kita memiliki gambaran bahwasannya yang dimaksud masyarakat desa yaitu masyarakat yang penduduknya atau masing-masing individu dari anggota masyarakat itu memiliki kriteria ciri-ciri yang sama. Apa itu ciri-ciri yang sama? Misalnya mata pencahariannya sama. Apa itu mata pencahariannya? Bertani. Masyarakat desa. Ya. Tidak ada masyarakat desa kemudian direktur. Ya, susunannya direktur. Yang satu kemudian ya manajer dan lain sebagainya. Rata-rata masyarakat desa ya memiliki kriteria yang sama, di antaranya mata pencahariannya bertani, beternak, ya. Dan seterusnya. Kalau kita menyebutkan masyarakat tradisional, maka kita akan membayangkan yang dimaksud dengan masyarakat tradisional di situ yaitu di mana masyarakat yang penduduknya atau orang-orang yang ada di dalamnya ya, memiliki banyak kesamaan dalam memegang satu bentuk tradisi kebiasaan yang terdahulu, kebiasaan lama ya. Ini yang disebut dengan masyarakat tradisional. Dan nanti banyak lagi istilah-istilah masyarakat modern atau yang diistilahkan dengan masyarakat madani. Intinya bahwasannya kita ingin mendudukan masyarakat di sini adalah masyarakat yang memiliki nilai kebiasaan tradisi yang sama. Kalau dikatakan masyarakat Islam atau masyarakat dari kalangan kaum muslimin, maka nilai tradisi, adat, kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat itu ya, bertitik tekan atau mengambil nilai-nilai dari ajaran Islam. Nah, ketika kita membicarakan bagaimana hidup bermasyarakat dengan tuntunan salaf, ya, maka berarti kita ingin mencoba merubah satu bentuk konstruksi masyarakat ya, dengan melalui nilai-nilai yang diajarkan oleh para sahabat ya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Jadi tuntunan salaf terhadap masyarakat ya, atau di dalam bermasyarakat ya, mengandung pengertian bahwasannya kita ingin menerapkan di dalam satu masyarakat ya, yang telah memiliki kebiasaan, yang kebiasaan itu diambil dari kalangan salaf. Dalam hal ini adalah sebagaimana yang tadi dijelaskan ya, bahwasannya salaf itu adalah orang-orang yang terbaik, manusia-manusia yang terbaik pada zamanku, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita diperintah untuk berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin. Dan hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di, yaitu sunnahnya para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan petunjuk setelah sepeninggalku. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Ya. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku tersebut dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiin tersebut. Ya. Dan gigitlah oleh kalian dengan gigi-gigi geraham kalian sunnah tersebut. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagi setiap muslim untuk menjalani kehidupan ini dengan bersendikan kepada pemahaman salafus saleh. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-100, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu anhu. Dan orang-orang terdahulu yang mereka adalah orang-orang yang awal dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun meridhoi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa balasan bagi orang yang mengikuti salaf ini? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Mereka adalah orang-orang yang telah disiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam surga tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada, memberikan berita gembira kepada orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal-ansar, yaitu salaf, para sahabat, salafuna saleh, orang-orang yang terdahulu yang saleh. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, bagaimanakah sebetulnya potret masyarakat terdahulu yang soleh ini, yang diajarkan ataupun dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam sebuah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah bersabda, ya Aba Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'aqsir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jika engkau memasak maraqah, memasak masakan maraq, yaitu yang mengandung kuah, mengandung kuah, fa'aktir ma'aha, perbanyak kuahnya, perbanyak airnya, wata'ahad jiranak, dan perhatikan tetanggamu, atau bagikan masakanmu itu kepada tetanggamu. Di dalam riwayat lain disebutkan, kata Abu Dzar, inna khalili awsani, sesungguhnya kekasihku telah berwasiat kepada diriku, idza tabakhta maraqatan fa aqtir ma'aha thumma dur ahla baitin min jiranik fa asibhum minha bima'rufin. Sesungguhnya kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berwasiat kepada diriku, apabila engkau memasak masakan berkuah, maka perbanyaklah airnya. Kemudian perhatikanlah oleh engkau tetangga, orang-orang yang ada di dalam rumah tetanggamu. Artinya perhatikan tetanggamu. Maka berilah marok tersebut kepada mereka bima'rufin, dengan cara yang baik. Ikhwafidina azakumullah, hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ini mengandung beberapa faidah. Di antara faidahnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pelajaran kepada kita untuk peduli terhadap lingkungan di mana kita berada. Kita dididik di dalam ajaran agama ini untuk peka, sensitif. Istilah orang sekarang apa? Care. Iya, care. Gitu kan? Untuk bersikap penuh kedekatan dengan lingkungan di mana kita berada. Apa wujud kepedulian itu? Wujud kepedulian yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, hilangkan sikap egois. Sikap egois itu sikap yang hanya melihat terhadap dirinya sendiri. Namanya saja ego. Aku. Senantiasa melihat akunya. Senantiasa melihat dirinya. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu ini mengajarkan kepada kita untuk tidak selalu memperhatikan tentang diri kita saja. Ya, tidak bersifat egois. Tetapi apa? Tetapi perhatikan juga orang lain. Walaupun bentuk perhatian kita itu hanya dengan satu mangkok makanan berkuah. Kan yang diperintah oleh Nabi apa? Memperbanyak apanya? Airnya. Bukan memperbanyak sop kaki kambingnya. Kaki kambingnya bukan diperbanyak, tapi airnya. Ya. Menunjukkan bahwasannya bukan masalah satu mangkok, dua mangkok yang kita berikan kepada tetangga. Tetapi yang diajarkan di dalam agama ini, bagaimana bentuk perhatian kita kepada orang lain. Bentuk perhatian kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan cuma melihat diri kita sendiri saja. Tetangga kita kebanjiran, mentang-mentang kita rumahnya lantai 3, aman, lantas kita diam saja di atas. Bukan seperti itu. Memang kali ini kita yang punya rumah lantai 3 selamat dari banjir. Tapi apakah kemudian lantas kita hanya berdiam diri sementara tetangga di kanan kiri kita sibuk ya, membendung air untuk tidak masuk ke dalam rumahnya. Ya. Inilah faedah. Betapa kepedulian kita. Betapa sifat ya, mengikis egoisme yang tumbuh di dalam diri kita untuk kemudian kita lenyapkan, kemudian kita memberikan sesuatu kepada tetangga kita. Ya. Dan ketika nilai ini diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, ya, kira-kira ya, orang model kita yang berjenggot, berjubah, peduli kepada tetangganya, kira-kira tetangga akan meremehkan kita? Tentu tidak. Ya. Ya. Walaupun niat kita membantu tetangga bukan untuk mendapatkan penghargaan, bukan untuk mendapatkan supaya kita diapresiasi oleh tetangga kita, tidak. Tetapi inilah wujud seorang salafi hidup di tengah-tengah masyarakat. Ya. Jangan kemudian bersikap eksklusif. Ya. Jangan kemudian hidup di tengah tetangga yang ramai seperti hidup di tengah hutan. Ya. Hidup bagai di tengah menara gading. Ya. Tidak tahu kanan kirinya. Ya. Bukan seperti itu. Ya. Salafuna Saleh mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kepedulian-kepedulian itu ditumbuhkan. Ya. Oleh karena itu, sejak kecil anak-anak kita dididik, manakala temannya sakit, jangan kita kemudian merasa tidak peduli, ah biar saja, wong anaknya teman aja. Justru anak kita diajak, yuk temanmu sana sakit, ambil inisiatif oleh kita sebagai orang tua. Temanmu sana, kamu tahu kan, temanmu yang suka ketemu di Masjid Asy-Syifa itu, yang suka main-main bersama kamu itu, namanya siapa? Oh, namanya Tolhah. Ya, Tolhah itu loh. Anaknya siapa? Ya, anaknya Pak Ahmad itu. Ya. Sakit sekarang. Oh ya, sakit, Bi. Iya, sakit. Kita tengok yuk. Ayo tengok. Diajari anak kita untuk apa? Peduli. Ya. Untuk peduli. Nah, itu berarti kita sedang menanamkan tuntunan salaf. Berarti kita sedang menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang salafuna saleh terdahulu melakukannya, mengamalkannya. Ya. Dan itulah, ya, pelajaran itulah yang diambil oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Jadi para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak semata-mata belajar. Dapat Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu kemudian diajarkan di majelis ilmu, tidak semata itu. Tetapi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salafuna saleh, belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan semata-mata belajar mendapatkan ayat yang turun kemudian hafal setelah itu selesai, tidak. Tetapi belajar bagaimana tatbik, pelaksanaan, mewujudkan, merealisasikan, mengamalkan daripada ayat yang turun tersebut. Hal itu sebagaimana atsar yang disebutkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini terdapat di dalam kitab Syarah Ushulus Salasah yang ditulis oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natajawazu 'asran ayatin min fami Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kata beliau, dulu kami ya, tidaklah menghafal, mempelajari lebih dari 10 ayat dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta nata'allama ma'naha, ya, sampai kami benar-benar mempelajari makna 10 ayat tersebut, wal 'amala biha, dan sampai kami hingga kami mengamalkan 10 ayat tersebut. Faqala, kemudian Ibnu Mas'ud pun mengatakan, kunna nata'allamul ilma wal amal. Kami ini belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belajar ilmu dan bagaimana mengamalkannya. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran itulah yang diambil oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi ayatnya begini, praktiknya seperti ini. Itu yang dipelajari. Dan itulah yang diajarkan oleh para ulama salaf. Ya. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah mengatakan, saya ya, belajar ilmu ya, 30 tahun, ya, saya belajar adab 30 tahun, kemudian saya belajar ilmu 20 tahun, ya, perjalanan hidup beliau di dalam menuntut ilmu kurang lebih sekitar 50 tahun. 30 tahun itu sendiri beliau gunakan untuk mempelajari adab. Ya. Bagaimana seseorang itu menjadi santun, bagaimana seseorang itu menjadi orang-orang yang memiliki etika, ya, adab yang tinggi. Dan itulah ya, yang dilakukan oleh para ulama. Ya. Dan di antara murid Imam Ahmad, ya, juga ya, belajar kepada Imam Ahmad 12 tahun tidak pernah menulis hadis. Ya. Lalu lantas apa? Ketika dia bersama Imam Ahmad, ternyata selama 12 tahun tidak menulis hadis, dia hanya mempelajari dari Imam Ahmad tentang akhlak dan adabnya. Ya. Tentang akhlak dan adabnya. Ya. Bagaimana Imam Ahmad menerima tamu? Dipelajari. Ya. Bagaimana Imam Ahmad ya, memperlakukan tetangganya? Dipelajari. Bagaimana adab Imam Ahmad terhadap sultan, penguasa, pemerintahnya? Dipelajari. Bagaimana Imam Ahmad bermuamalah dengan para muridnya, para santrinya? Dipelajari. Dan adab-adab yang lainnya. 12 tahun mempelajari hal yang seperti itu. Sehingga penting bagi kita ketika kita mempelajari bagaimana salafuna saleh ya, berhubungan, melakukan satu bentuk relasi dengan masyarakat, apa yang dilakukan? Satu bentuk hubungan yang tadi disampaikan yaitu hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bagaimana merekatkan kedekatan dengan masyarakat? Bagaimana membina hubungan dengan masyarakat? Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita pada sesi pertama. Insyaallah setelah sholat sunnah nanti, ya, setelah sholat duhur, sholat sunnah, insyaallah kita lanjutkan tentang bagaimana tuntunan salaf dalam bermasyarakat ini.